فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. إخواني في الدين أعاذني الله وإياكم قوم مسلمين rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita lanjutkan kembali pembahasan risalah yang berjudul Syarh Sunnah karya Al-Imam Al-Muzani rahimahullah taala. Masuk pada bab yang baru pada halaman yang ke-6. Di antara ciri Ahlus Sunnati wal Jamaah, prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah yang tidak lain adalah orang-orang yang berusaha mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari sumber yang murni Al-Kitab wa Sunnah ala fahmi salafil ummah. Dikatakan oleh beliau rahimahullah, قصر الصلاة والاختيار بين القيام والإفطار في الأذكار. منقصر صلاة dan boleh memilih antara terus berpuasa atau tidak berpuasa dalam safarnya. Nah, di sini disinggung oleh beliau rahimahullah ta'ala dua pembahasan. Pembahasan yang pertama, masalah mengqasar salat dalam safar. Kemudian pembahasan yang kedua, puasa dalam safar. Apakah terus berpuasa atau tidak berpuasa dikarenakan ada uzur safar sanibatina azani Allah wa iyyakum. Dua permasalahan ini kebanyakan kaum muslimin sanibatina azani Allah wa iyyakum, dan ini yang masyhur di kalangan para ulama, memasukkan pembahasan ini dalam pembahasan fikih. Ya, masalah qasar salat, kemudian bagaimana hukum puasa ketika safar, apakah harus terus melanjutkan puasanya ataukah diperbolehkan untuk tidak berpuasa, ini termasuk dalam pembahasan fikih, ya, pembahasan ilmu fikih. Namun disebutkan di sini oleh muallif rahimahullahu taala termasuk dalam deretan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, dimasukkan dalam pembahasan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, menunjukkan ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah يهتمون بالمسائل الفقهية. أهل السنة والجماعة juga memperhatikan masalah-masalah fikih, masalah-masalah ibadah, tidak semata-mata pembenahan akidah saja. Namun mereka juga memperhatikan masalah ibadah, masalah-masalah fikih, yang dengan itu yusanibudina azami allahu wa iyakum. Mereka juga memperhatikan masalah ibadah, tidak semata-mata masalah akidah. Sehingga jangan sampai ada yang kami bacaan yang azani Allah wa iyyakum anggapan kalau masalah akidah diambil dari kalangan ahlu sunnah salafiyin, mereka yang kokoh akidahnya. Ya, kalau ibadah diambil dari firqah yang lain. Masalah tamdim, kepengurusan, organisasi diambil dari firqah yang lain. Tidak demikian yang kami bacaan yang azani Allah wa iyyakum. Ahlu sunnah wal jamaah haqqan. Ahlu sunnah wal jamaah yang sejati, yang sesungguhnya, mereka mengambil semua yang datang dari Rasulullah SAW, baik itu umur aqidiyah terkait dengan masalah i'tiqadat, keyakinan-keyakinan, prinsip akidah kaum muslimin, a'azani Allah wa iyyakum, juga termasuk dalam bab al-ibadat wal-mu'amalat, masalah tata cara ibadah, masalah muamalah, atau yang lebih sering dikenal di kalangan kaum muslimin dengan masalah fikih, juga diperhatikan oleh ahlu sunnah wal jamaah. Bahkan tadi kita azani Allah wa iyyakum, al-imam Abu Hanifah An-Nu'man ibn Thabit rahimahullah ta'ala, beliau ya, memasukkan akidah, pembahasan akidah juga disebut dengan istilah fikih. Ya, pembahasan akidah juga disebut dengan istilah fikih. Namun mereka beliau mengistilahkan kalau akidah disebut dengan fikhul akbar, fikih yang besar. Kalau masalah ibadah wal muamalat, fikhul asghar. Nah, itu semua yang kita azani Allah wa iyyakum menunjukkan bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah juga memiliki perhatian khusus. Ya, terhadap masalah-masalah fikih, tidak melulu masalah akidah, ya, tidak melulu masalah pemenahan keyakinan-keyakinan kaum muslimin. Nah, beliau mengatakan di sini begini, azami Allah wa iyyakum wa iqtaru shalah fil asfar. Ahlu sunnah wal jamaah mereka mengqatar shalah tatkala dalam perjalanan safar. Nah, yang dimaksud dengan qasru shalah, mengqasru shalah di sini bidin azami Allah wa iyyakum adalah melaksanakan salat yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Melaksanakan salat yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sehingga yang berlaku hukum qasar ini untuk sholat yang jumlah rakaatnya adalah 4 rakaat. Zuhur, asar, kemudian isya. Untuk subuh tetap 2 rakaat. Tidak bisa dikotor. Jadi 1 begitu. Tidak ada ya tadi wajina azami Allah wa iyyakum. Untuk maghrib disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam tetap pada 3 rakaat. Li'annahu witrun nahar. Karena salat maghrib dianggap sebagai witir. Ya, witir siang misalnya bijina azani Allah wa iyyakum. Sehingga yang berlaku hukum qasar pada salat-salat yang jumlah rakaatnya 4 rakaat. Zuhur, asar, kemudian isya. Nah, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang tersebut dalam surah An-Nisa ayat 101. Tersebut dalam surah An-Nisa ayat 101. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza darabtum fil ardi," dan apabila kalian melakukan perjalanan di muka bumi, "falaisa 'alaikum junahun," maka tidak mengapa bagi kalian an taqsuru min as-salat, untuk mengqasar salat kalian. Surat An-Nisa ayat 101. Nah. Baik, ini jelas sekali bagaimana azani Allah wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah, keringanan kepada hamba-hamba yang beriman tatkala mereka melaksanakan safar, perjalanan keluar dari tempat tinggal mereka, diperbolehkan untuk mengqasar salat. Nah. Sudah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari nomor 3935. Juga bisa dilihat dalam Sahih Muslim nomor 685. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, "Furidati salatu raf'ataini raf'ataini." Kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, salat itu kali pertama diwajibkan dua rakaat, dua rakaat. Jadi pertama kali Rasulullah SAW mendapatkan perintah menjalankan sholat, itu dikerjakan dua rakaat, dua rakaat. Fa'aqarrat sholatu safar wa atammat sholatu al-hadar. Kemudian hukum tersebut terus berlaku bagi musafir, tetap dua rakaat, dua rakaat. Wa atammat sholatu al-hadar. Namun bagi yang mungkin, mereka menyempurnakan menjadi empat rakaat. Nah, hadisnya sahih, riwayat al-Imam al-Bukhari wal-Imam al-Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Nah, sehingga diperbolehkan misalnya bidin a'zani Allah wa iyyakum mengqasar salat. Baik. Kemudian di sini para ulama mereka memiliki beberapa pembahasan terkait dengan masalah qasrus shalah fil asfar, mengqasar salat dalam safar. Apa hukumnya? Apakah semata-mata rukhsah, keringanan dalam artian boleh kita ambil, boleh tidak? Kalau lagi ingin qasar karena capek, qasar. Kalau kebetulan kuat, ya, malas qasar, sempurna. Ataukah diwajibkan misalnya bismillah azani Allah wa iyyakum. Di sini ada perselisihan di kalangan para ulama terkait dengan hukum mengqasar salat ketika safar. Ya. Pendapat dari Imam Syaukani rahimahullahu taala. Ya. Pendapat dari Imam Syaukani rahimahullahu taala, beliau mengatakan yajibul qasru, wajib mengqasar salat bagi para musafir. Sehingga hukumnya wajib disani bujana azani Allah wa iyyakum, para musafirin mengqasar salatnya. Nah, tentunya dengan catatan kalau dia salat sendirian atau jamaah dengan para musafirin yang lainnya. Sama-sama musafirin, ya, satu rombongan semuanya musafirin, ya, maka berjamaah dengan rombongannya dengan mengqasar sholat ketika sholat yang jumlah rakaatnya 4 rakaat, kalau zuhur, asar, kemudian isya. Nah, adapun kalau dia makmum kepada orang yang sedang mukim, walaupun kondisinya dia safar, kemudian dia masuk ke dalam masjid, imamnya imam yang mukim, maka dia mengikuti imam yang bidin azani Allah wa iyyakum, mengerjakan salat dengan sempurna. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ilal imam liyutamma bih." Sesungguhnya imam itu ditunjuk, ya, dijadikan imam dalam salat untuk diikuti dengan sempurna. Kalau imam menyempurnakan salat, maka makmum juga mengikuti. Walaupun makmumnya ada yang musafir. Nah, hakikat yakni bidina azani Allah wa iyyakum. Sehingga dia mengucapkan salat tatkala salat sendirian, ya, atau jamaah dengan para musafirin. Adapun kalau dia makmum dengan imam yang mukim, maka dia ikut dengan imam yakni bidina azani Allah wa iyyakum menyempurnakan salatnya. Baik. Walaupun dia masuk. Ya, walaupun dia masuk. Misalkan sholat zuhur masuk ke masjid, imam sudah rokaat yang ketiga. Berdiri rokaat yang ketiga. Nah, kalau posisi kosong kan pas ya. Ya, jadi tak perlu nambah. Gitu ya. Tidak demikian di sana. Jadi azani Allah wa iyyakum. Karena dia makmum dengan imam yang mukim. Otomatis dia nambah dua rakaat di sana. Jadi azani Allah wa iyyakum dengan dasar hadis innama ju'ilal imam liyutamma bih. Sesungguhnya imam itu ditunjuk dijadikan imam dalam salat untuk diikuti. Nah, ini masalah qasar, mengqasar salat dalam safar. Itu yang wajib. Adapun menjamak, ya, menjamak salat, menggabungkan salat zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya, itu rukhsah, bukan kewajiban dalam safar. Yang wajib hanya mengqasar salat yakni bidina azani Allah wa iyyakum. Adapun al-jam'u baina salatain, menjamak dua salat dalam safar hanya sebagai rukhsah, bukan kewajiban. Nah, itu yang harus difahami yakni bidina azani Allah wa iyyakum. Sebagian kaum muslimin, ya, mereka menganggap yang wajib itu sama. Ya, kalau safar perlu dijamak, begitu ya. Nah, itu bukan sebuah kewajiban, tapi rukhsah. Boleh kita ambil, boleh tidak, ikhwan fillah azami Allah wa iyyakum. Yang wajib mengqasar salat dalam safar. Nah. Baik. Kemudian para ulama ikhwan fillah azami Allah wa iyyakum berselisih tentang batasan safar. Masalah kewajiban mengqasar salat, ya. Dikatakan al-Imam Asy-Syaukani hukumnya wajib. Dalilnya hadis yang tadi kita bawakan, riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari wal Imam Muslim. Salat itu diwajibkan kali pertama dua rakaat. Hukumnya terus berlangsung, terus berlaku bagi yang safar, adapun yang mukim ditambah. Nah, kemudian tentang batasan safar, kapan seseorang dikatakan sebagai musafir, fihi khilafun syadid. Padanya terdapat perselisihan yang sangat sengit di kalangan para ulama. Kenapa tertimbul perselisihan yang sengit? Ya. Li'adami wurudin nafs as-sharih fi dzalik. Karena tidak ada nafs yang sharih, yang tegas dan jelas menunjukkan batasan safar yang dijina azami Allah wa iyyakum. Nah, ketika tidak ada dalil yang sharih, yang tegas tentang masalah batasan safar, disitulah muncul perselisihan yang sengit di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan ukurannya sekian mil, sekian baris. Ada yang mengatakan ukurannya kalau safarnya 3 hari di bawah itu bukan safar. Ya. Nah, ada yang pakai berbagai macam ukuran. Kalau begini, azani Allah wa iyyakum. Wasahih, daya sahih, kalau begini azani Allah wa iyyakum. Pendapat yang disebutkan oleh al-imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ya. Beliau berdua, kalau begini azani Allah wa iyyakum, memiliki pendapat mengatakan ukuran safar, ya, yarji' ila al-'adah, dikembalikan kepada kebiasaan tempat. Ya, kebiasaan tempat. Kalau masyarakat setempat menganggap perjalanan tersebut dikatakan sebagai safar, maka orangnya dikatakan musafir. Ya. Kalau bukan seperti begini, azami Allah wa iyyakum, maka tidak disebut dengan safar, orangnya juga tidak disebut dengan musafir. Nah, sehingga anak mesti harus keluar dari tempat tinggalnya itu ya. Ya, no? Ada yang punya pendapat seseorang dikatakan safar kalau keluar dari tempat tinggalnya. Ini lain mubabit, kurang tepat di sana kemudian azani Allah wa iyyakum. Ini muncul apa namanya permasalahan ketika seseorang tinggal di perbatasan wilayah, perbatasan Gresik dengan Surabaya. Ya. Kalau yang jelas misalkan yang di pulau Gresik pergi ke kota Surabaya jauh, ya apa? Ya, you know? Sekarang yang tinggal di perbatasan wilayah, ya. Yang tinggal di Romo Kalisari, ya perbatasan Gresik Surabaya, tinggal jalan begitu masuk wilayah Surabaya. Misalkan dia beli apa namanya makanan di warung, ya di pinggir jalan Romo Kalisari begitu jalan, ya katanya 10 menit, 5 menit barangkali dia jalan, dianggap safar dengan definisi. Kalau dikatakan safar keluar dari wilayahnya. Nah, ini kurang tepat sama kita nah jadi Allah wa iyyakum. Jadi diambil akal-akalan nah, supaya enggak terus sok enggak puasa, ya. Yang orang-orang di perkota itu nanti lari ke Romo Kalisari. Enggak puasa, safar soalnya. Jadi jalan-jalan ke warung safar. Jadi balik lagi sama kita nah jadi Allah wa iyyakum. Tidak demikian. Tinggal lebih tepat, ya kita kembali kepada kebiasaan tempat disanibusin azani Allah wa iyyakum. Demikian demikian, ya secara adab tidak dikatakan safar walaupun memang sudah beda wilayah, satu wilayah Gresik, satu wilayah Surabaya disanibusin azani Allah wa iyyakum. Sehingga dikembalikan kepada al-urf, ya kebiasaan setempat. Nah, wallahu taala a'lamu bis-shawab. Nah, ini yang rajih yang sejauh ini anak ketahui menurutnya azam ya Allah wa iyyakum. Walaupun nantinya bagaimana yang kita isyarakan banyak khilaf di kalangan para ulama. Nah, mungkin kalau bertanya kepada ustaz yang lain, jawabannya juga akan berbeda tergantung dengan keilmuan masing-masing menurutnya azam ya Allah wa iyyakum. Nah, ini masalah yang pertama. Sor mengkafir salat dalam safar. Kemudian beliau mengatakan, wal ikhtiyar fihi baina siyami wal iftari fil asfar. Dan ahli sunnah wal jamaah memandang boleh memilih antara terus berpuasa atau tidak berpuasa ketika dalam safar. In syaa'a qama wa in syaa'a afthara. Kalau dia mau dia terus berpuasa, kalau dia mau pula boleh baginya untuk tidak berpuasa. Nah, masalah ini karena kita na'azani Allah wa iyyakum, hukum berpuasa ketika safar. Padahal ini karena kita na'azani Allah wa iyyakum terdapat rukhsah al-khiyar bainal amrain, boleh memilih antara dua perkara, antara terus berpuasa atau tidak berpuasa. Ya, ketika melakukan perjalanan safar, baik puasanya tadi puasa yang fardu, puasa yang wajib, ya, puasa Ramadan atau puasa sunnah. Ya, antum lagi melaksanakan puasa Syawal misalkan, ya, atau Senin Kamis atau ayam berfir, ya. Dan seterusnya ikan kedina azan ya Allah wa iyyakum wa ta'awud, itu berlaku hukum tersebut. Ketika melaksanakan safar boleh bagi kita untuk terus melanjutkan puasanya atau memilih untuk tidak berpuasa, dikembalikan kepada kemampuan kita masing-masing. Ikan kedina azan ya Allah wa iyyakum. Yang tidak diperbolehkan adalah takalluf, memberat-beratkan diri untuk berpuasa dalam keadaan dia tidak mampu. Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wal Imam Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh Ibnu Amr al Aslami anil qaul fis safar, tentang hukum puasa dalam safar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "In syi'ta fasum wa in syi'ta fa'afir." Kalau engkau mau silakan berpuasa, kalau engkau milih untuk tidak berpuasa, maka silakan dilakukan. Ya. Ini tegas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "In syi'ta fasum wa in syi'ta fa'afir." Kalau mau silakan diteruskan puasanya, kalau mau tidak berpuasa ya silakan tidak berpuasa. Nah, dan hukum ini umum misalnya begini, azami Allah wa iyyakum, baik safarnya tadi safar ta'ah atau safar maksiat menurut pendapat yang rajih. Ya, safar ta'at itu tujuan safarnya dalam rangka ketaatan, misalnya begini, azami Allah wa iyyakum. Ya, safar untuk pergi haji misalnya. Ya, safar untuk thalabul ilm, menimba ilmu. Ya, dan seterusnya. Safar untuk menziarahi saudara kita, itu juga safar yang syar'i. Safar ta'ah. Nah, yang ini jelas. Ada perselisihan di kalangan para ulama kalau safarnya tadi safar maksiat. Ya. Dia melakukan perjalanan safar untuk memberontak penguasa. Ya. Jadi dia safar dari pelosok negeri, ya, pelosok daerah yang tadi kita nazani Allah wa iyyakum, safar mogok. Ya, tinggalnya di Munganti misalkan, ya. Safar ke Solo, mogok di Solo. Kan safar. Namanya safar maksiat. Ada khilaf di kalangan para ulama, apakah tetap berlaku rukhsah tadi? Boleh memilih antara berpuasa atau tidak berpuasa. Sebagian mereka melarang. Ya, karena safar yang safar maksiat, namun yang rajih kana jadina azani Allah wa iyyakum, tetap berlaku hukum tersebut, dia boleh memilih antara puasa atau tidak. Terlepas dari hukum safarnya, pembahasan tersendiri. Masalah hukum safarnya jadi kalau dia maksiat dia dapat dosanya, tapi ada rukhsah boleh dia boleh puasa boleh tidak kana jadina azani Allah wa iyyakum. Dikatakan Rasul menjawab dengan jawaban yang umum. Ketika ditanya oleh Ibnu Amr al-Aslami, ya, tidak dirinci. Kalau seandainya ada rincian, tentunya Rasul akan menyebutkan boleh berpuasa, boleh tidak. Kalau safarnya ta'ah, kalau safar maksiat jangan. Ternyata jawabannya umum. In syi'ta fasum wa in syi'ta fa'afir. Nah, agar ayat ini kita nafikan ya Allah wa iyyakum. Dan dalam masalah ini disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Sekian banyak adillah dalil dari hadisnya Rasulullah SAW yang membolehkan untuk memilih antara berpuasa dengan tidak ketika melaksanakan safar. Bahkan ya sanikatina azani Allah wa iyyakum, yang termasuk larangan memaksakan diri untuk terus berpuasa dalam keadaan tidak mampu melakukannya. Disebutkan dalam hadis Jabir ibn Abdullah al-Ansari radhiyallahu ta'ala an, riwayat al-Imam Muslim. Jabir ibn Abdullah bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi safarihi. Rasul alaihi salatu wa sallam pernah dahulu tengah melakukan perjalanan safar. Fara'a zi'aman, tiba-tiba beliau melihat para sahabat bergerombol mengerumuni seseorang. Wa rajulan qad dhulila alayhi. Ketika beliau mendekati gerombolan sahabat tadi, dilihat ada seorang laki-laki yang sedang dinaungi kepanasan, kelengar gitu ya. Faqala, maka Rasul bertanya, "Ma hadza? Kenapa laki-laki ini kok sampai dinaungi?" Faqalu sa'imun, mereka menjawab, laki-laki ini sedang puasa walaupun sedang safar, dia memaksakan diri puasa sampai kelengar. Ya. Faqala, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Laisa minal bir as-siyamu fis safar." Bukan termasuk kebaikan puasa ketika safar. Nah, ini diberikan untuk orang yang takalluf memberatkan diri berpuasa dalam safarnya dalam keadaan dia tidak mampu, sanibidina azami Allah wa iyyakum. Kalau dia mampu mendapati kekuatan untuk melanjutkan puasanya, malah mudali. diperbolehkan untuk puasa ya kan ibadin azani Allah wa iyyaku. Nah, baik, ini pembahasan yang disebutkan oleh mu'alif rahimahullahu ta'ala. Masalah qasar dalam sholat, mengqasar sholat dalam safar, ini termasuk kewajiban yang harus diketahui oleh setiap musafir. Dengan dalil-dalil yang telah kita paparkan, masalah puasa dalam safar, ini boleh milih antara puasa, asalkan dia mampu, boleh tidak berpuasa, itu dibutin azanillahu wa iyyaku. Jadi dua perkara ini kami berdina asani Allah wa iyyakum menunjukkan kepada kita anna dina Islam dinu yusrin. Agama Islam itu adalah agama yang mudah. Ya. Bukan agama yang mempersulit pemeluknya. Bukan agama yang membuat pemeluknya kami berdina asani Allah wa iyyakum merasa berat melaksanakan syariatnya. Tapi agama yang dipenuhi dengan kemudahan-kemudahan, manakala dijumpai ada masyakkah, ada keberatan misalnya begini, azami Allah wa iyyakum, ketika melaksanakan sebuah syariat, akan dijumpai padanya rukhsah keringanan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ملت أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل dalam surat Al-Hajj. Kata Allah subhanahu wa ta'ala وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan, tidak menjadikan dalam agamanya kesulitan untuk hamba-hambanya. Sehingga setiap kali ada masyaqqah mesti ada rukhsah, ada keringanan. Dalam salat misalkan, orang yang sedang sakit disani bicina azani Allah wa iyyakum tidak mampu berdiri, maka ada rukhsah salat sambil duduk. Ya. Tidak mampu dengan duduk, maka sambil berbaring. Tidak mampu dengan berbaring, maka sambil isyarat. Ya. Tidak mampu dengan isyarat, maka disalatkan. Salati disani bicina azani Allah wa iyyakum. Keringanan disani bicina azani Allah wa iyyakum. Ketika dalam safar misalkan, di situ dikatakan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, "As-safar kita'atun min al-'adzab." Yang namanya safar itu separuh dari azab. Ya. Nah, mungkin kalau yang safarnya pakai transportasi yang wah, enggak terlalu terasa. Gitu. Yang biasa pakai pesawat, mondar-mandir luar negeri atau luar pulau pakai pesawat enggak terlalu terasa. Ya. Yang terasa orang-orang yang apa namanya? Ekonomi kelas bawah ya tadi begini azan ya Allah wa iyyakum, naik bisnya sudah enggak ada AC dan semisalnya harus apa namanya berdesak-desakan dengan penumpang yang lainnya, ya kereta ekonomi juga demikian, habis gerbongnya, ya ada yang naik di atas gerbong dan seterusnya ya tadi begini azan ya Allah wa iyyakum, itu kita azan minal azab, betul-betul terasa ya penderitaan safarnya. Dalam Islam diberi rukhsah, bahkan diwajibkan untuk mengqasar salat. Ya, diperingat salatnya yusani bidina azani Allahu wa iyyakum. Agama yang mudah. Ya, agama yang mudah. Demikian pula ketika puasa di bulan Ramadan. Ya. Ketika kita diharuskan untuk safar misalkan dalam keadaan ada kewajiban puasa Ramadan, di dalam Islam diberikan keringanan. Karena tidak semua orang mendapati kekuatan ini bidina azani Allah wa iyyakum. Masing-masing orang keadaannya berbeda-beda. Ada kondisi kesehatannya yang masya Allah super sehat. Nah, cuma sekedar sehat gitu ya, super sehat. Sehat walafiat. Ya. Nah, maka diperbolehkan dia melanjutkan puasa. Ada pula di antara mereka yang kondisi kesehatannya naik turun. Ya. Ada pula yang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala menderita sakit dan semisalnya. Dalam Islam diberi keringanan, rukhsah. Ya, boleh pilih. Kalau dia mampu untuk berpuasa, dia terus berpuasa. Kalau tidak mampu, maka dia tidak berpuasa. Ya, kalau begini, azani Allah wa iyyakum diganti pada hari yang lain. Itu kondisi puasa wajib saja ada keringanan. Apalagi puasa yang sunnah. Ya, kalau begini, azani Allah wa iyyakum. Keringanan dalam agama kita. Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda di dalam hadis yang sahih riwayat al-Imam Muslim, ursiltu bil hanafiyyati samhah. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, sesungguhnya aku diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan membawa al-hanafiyyah, agama yang lurus, as-samhah, yang dipenuhi dengan kemudahan. Agamanya lurus, jelas menyampaikan kepada surganya Allah subhanahu wa ta'ala, keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dalam meniti jalan tadi, kali kejana azani Allah wa iyakum, kata Rasul, samhah, banyak dijumpai kemudahan. Ya, banyak dijumpai kemudahan. Ketika misalkan pada masa kemarau, ya, pada klik, panas yang masya Allah, menyengat di sana kejana azani Allah wa iyakum, dan kalau pengujian demikian, memberatkan kaum muslimin untuk melaksanakan sholat zuhur di awal waktunya. Ya. Kondisi yang betul-betul kemarau yang masya Allah gitu ya. Ada di sebagian tempat di sana kejana azani Allah wa iyakum, saking panasnya, sandal dari plastik kalau terkena sinar matahari lengket di sana. Ya, mungkin kalau di sini kan paling pol tanah-tanah ditambah itu apa namanya? Melotek gitu ya. Apa bahasa Indonesia melotek? Pecah-pecah. Ya. Nah, di sebagian tempat, nah, belahan dunia ini enggak semuanya kayak Indonesia kan gitu ya. Di sebagian tempat ada yang betul-betul luar biasa. Ya, panasnya ya kan ini nazani Allah wa iyyakum, sampai kalau ada sandal plastik ya dijemur lengket di tanah saking panasnya. Kondisi yang demikian dalam Islam ada rukhsah, ada keringanan untuk mengakhirkan sholat zuhur sampai suasananya lebih sejuk. Karena Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, fa inna shiddatal har min fayhi jahannam. Karena panas yang terlalu menyengat, kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, itu termasuk tembusan neraka jahannam. Panas yang sangat terik, sangat apa namanya menyengat, disana bidin azani Allah wa iyyakum, itu tembusan neraka jahannam. Demikian pula sebaliknya, udara yang terlalu dingin, sangat dingin, ya, sampai pada titik beku, disana bidin azani Allah wa iyyakum, itu juga termasuk tembusan jahannam. Karena jahannam, bagaimana hadis dari Rasulullah SAW melapor kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau sebagian tubuhnya melahap sebagian yang lain, bagaimana? Maka diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berhembus dengan dua kali hembusan, dua kali tiupan. Tiupan yang pertama syiddatul har, menghasilkan panas yang sangat. Tiupan yang kedua menghasilkan udara yang sangat dingin, misalnya bijina azani Allah wa iyyakum. Masyaallah. Na'udzubillah min adzab jahannam. Baik, itu keringanan. Dari sekian banyak keringanan-keringanan yang diberikan dalam syariat Islam, sanajidina azani Allah wa iyyakum. Tentunya seorang mukmin tatkala melihat, mengetahui dan meyakini sanajidina azani Allah wa iyyakum, kalau agama yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang mudah, akan muncul dalam dirinya ikhwanul fiddin azani Allah wa iyyakum semangat untuk menjalankan agama tadi ikhwanul fiddin azani Allah wa iyyakum sesuai dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai wujud terima kasih, wujud syukurnya kepada Allah subhanahu wa taala diberi sekian banyak keringanan-keringanan dalam berbagai macam ya ibadah-ibadah yang diwajibkan untuk kita kaum muslimin. A'azani Allahu wa iyyaku. Hamba yang muwaffaq, yang diberi taufik dan hidayah, a'azani Allahu wa iyyakum, hamba yang cerdas, ya, itu akan berusaha memberikan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan syariat tadi sesuai dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan termasuk ciri penyimpangan, tanda kesesatan yang dijelaskan azani Allah wa iyyakum, apabila dijumpai entah itu sebagian kelompok atau sebuah pemahaman yang mempersulit sesuatu yang dimudahkan dalam syariat kita yang dijelaskan azani Allah wa iyyakum. Sesuatu yang tadinya mudah kemudian kok dipersulit yang dijelaskan azani Allah wa iyyakum, itu termasuk tanda-tanda penyimpangan tanda-tanda kesesatan dan juga tanda-tanda kebid'ahan. Ya, kalau apa namanya mempersulit sesuatu yang mudah dalam keadaan syariat kita memberikan rukhsah semudah-mudahnya ya tani bidina azani Allah wa iyyakum, itu tanda penyimpangan. Nah, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Inna hadza din yusrun wa laysa illa ghalaba." Sesungguhnya agama ini adalah agama yang mudah. Tidak ada seorang pun yang mempersulit agama ini melainkan dia akan dikalahkan. Demikian kata Rasulullah SAW. Dan itu awal dari kesesatan. Ketika seseorang mempersulit, membuat sulit sesuatu yang dimudahkan dalam syariat agama kita. Kita nibidina azani allahu wa iyyaku. Nah, dan contohnya terlalu banyak. Kita nibidina azani allahu wa iyyaku. Dan kemudian beliau mengatakan, ijtima'u a'immatil huda al-maudina ala hadihil maqalat, kesepakatan para ulama a'immatul huda terdahulu atas prinsip-prinsip yang telah dibawakan. Dari awal prinsip ikhani bidina azani Allah wa iyyakum sampai yang terakhir tadi ikhani bidina azani Allah wa iyyakum, dikatakan oleh Imam Al-Muzani rahimahullah, termasuk perkara yang disepakati oleh para ulama terdahulu, disepakati oleh para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in, kemudian disepakati oleh at-tabi'un wa tabi'ut tabi'in lahum bi'ihsan. Kata beliau rahimahullah, hadihi maqalatun wa af'alun, demikianlah prinsip-prinsip dan juga perbuatan-perbuatan, ajma'a 'alaiha al-ma'dun al-awwalun min a'immatil huda, yang disepakati oleh orang-orang terdahulu dari kalangan a'immatul huda, para ulama di kalangan kaum. Nah, wa bi tawfiqillahi i'tasama biha at-tabi'una qudwatan wa ridan. Dan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba yang mengikuti salafus saleh berusaha meniti dan meneladani pendahulu mereka. Sesuatu yang telah disepakati oleh salafus saleh, ya, oleh generasi-generasi sudah mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, diberi kemampuan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memahami prinsip tersebut, meneladani pendahulu mereka yang dinilai azami Allah wa iya. Wa huwa kama qala. Ini itu sebagaimana dikatakan oleh muallif di sini rahimahullah taala. Orang-orang yang bisa mengikuti jalannya salafus saleh adalah hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba pilihan yang kami bina azani Allah wa iyyakum, yang dalam hati-hati mereka terdapat keikhlasan ittiba'il haq, untuk mengikuti kebenaran. Adapun hamba-hamba yang dalam hatinya ada penyimpangan, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecondongan kepada hamba tadi untuk memilih jalan-jalan yang lainnya, yakni bidina azani Allah wa iyyakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma zaadu azaaga Allahu qulubahum." Tatkala mereka condong kepada penyimpangan, dalam hatinya memang ada benih-benih kesesatan, azaaga Allahu qulubahum, Allah Subhanahu wa taala sesatkan, palingkan hati-hati mereka dari jalan yang benar. Dikarenakan adamul ikhlas ittiba'il haq, tidak ada keikhlasan dalam mengikuti kebenaran. Ya, kalau pengakuan di lisan, semuanya tanpa terkecuali pasti mengaku berusaha ikhlas mengikuti kebenaran. Tapi dalam hati kita masing-masing, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, ada di antara hamba-hamba Allah yang ikhlas dalam mengikuti kebenaran, mencari kebenaran, dan ada pula yang didasari dengan tendensi duniawiyah, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, bukan karena ikhlas dalam mencari kebenaran. Ada yang disesuaikan dengan hawa nafsunya, ada yang disesuaikan dengan dunianya. Ya, dicari kelompok yang sesuai dengan bisnisnya. Gitu ya. Nah, kebetulan dia bisnis travel. Ya, jadi cari ya, kelompok yang menekuyuran di sana kemari. Ya, yang lebih sering menggunakan jasa travel. Masuk dia di situ. Nah, bukan karena melihat kebenaran. Bukan karena ingin mengetahui mana as-sirat al-mustaqim. Lah. Tapi semata-mata untuk memasarkan travelnya, ya tadi begini, jadi Allah wa iyyakum, ya, masuk di sebuah kelompok, ya, berjalan setahun dua tahun, dianggap apa namanya sudah mengenal banyak orang, baru dipasarkan travelnya. Mau diarah kemana, mau kapar kemana, saya sediakan travel, ya, dengan berbagai macam armada, ya tadi begini, jadi Allah wa iyyakum. Nah, seperti itu. Bagi dan seterusnya yang kami berdina azani Allah wa iyyakum. Ada yang disesuaikan dengan keinginan hawa nafsunya, ada yang disesuaikan dengan perasaannya. Orang-orang yang demikian yang kami berdina azani Allah wa iyyakum. Ya, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman Allah Azza wa Jalla yang telah kita bawakan tadi, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ya, tatkala mereka memiliki benih-benih penyimpangan di dalam hati-hati mereka, Allah Subhanahu wa taala sesatkan hati-hati mereka, tidak bisa melihat mana yang hak, mana yang batil. Wallahu musta'an wa 'alaihi tawakkal. Inna yahdina azani Allah wa iyyakum, hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala mengetahui jalan yang hak, mengetahui as-siratal mustaqim, mengetahui sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dengan pemahaman salaful ummah, harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara wujud syukurnya yakni bidina azami Allah wa iyyakum, dia berusaha menjaga keistiqomahannya di atas al-haq. Dijaga konsistennya yakni bidina azami Allah wa iyyakum di atas kebenaran dalam bentuk talabul ilmi syar'i, terus menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga harus ada rasa takut dalam hatinya yakni bidina azani Allah wa iyyakum, jangan sampai dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala taufik yang telah diberikan kepada dirinya. Yang dulunya tahu al-haq, dulunya tahu sunnah, dulunya tahu as-siratal mustaqim. Ya, namun dengan berjalannya waktu dikarenakan dia akhlada ilal ardi, lebih condong dengan kehidupan-kehidupan dunia, dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hilang keikhlasannya dalam mencari kebenaran, dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Watlu 'alaihim naba'al ladzi atainahu min ayatina fantalakha minha fa atba'ahu asy-syaitan fa kana minal ghawin." Kata Allah Subhanahu wa taala, bacakan kepada mereka wahai Nabi alaihi salatu wassalam cerita kisah tentang orang yang dulu kami beri ayat-ayat kami, termasuk deretan orang yang berilmu. Ya, disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala an, ini kisah ya, ayat ini berbicara tentang Bal'an Ibnu Bahura, ya, salah seorang ulama dari kalangan ahlul kitab. Ya, dulunya dia punya ilmu tentang ayat-ayat Alkitab. Kalau sekarang, dulunya dia punya ilmu tentang Al-Qur'anul Karim. Dia tahu tentang sunnah, dia tahu mana al-haq, mana al-batil. Dan salaha minha, ternyata dia lepaskan misalnya bidina azani Allah wa iyyakum. Kata-kata in salaha itu tarakahu wa lam ya'ud ilaih. Dia tinggalkan terus tidak mau kembali lagi kepada perkara tersebut. Seperti seekor ular yang meninggalkan kulit lamanya. Ular kalau sudah apa namanya melusungi gitu ya, ganti kulit, gak bakal kembali kepada kulit yang lama. Ya, kalau kita kan mungkin masih kembali kepada baju yang lama gitu ya. Nah, kalau ular, bakal disana bedina azami Allah wa iyyakum. Orang ini seperti itu keadaannya. Dia tinggalkan, tidak mau kembali disana bedina azami Allah wa iyyakum. Yang dulunya masuk dalam talabul ilmi syar'i menimba ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, dia tinggalkan. Apa hasilnya? Fa'atba'ahu syaitan. Akhirnya dia diikuti oleh syaitan. Fa'kana minal ghawin. Dan dia termasuk orang-orang yang disesatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal, dalam lanjutan ayatnya Allah berfirman, walau syi'na larafa'nahu biha. Kalau kami mau, kata Allah subhanahu wa ta'ala, kami tinggikan derajatnya. Karena dia punya ilmu. Yeah. Dia punya pengetahuan tentang agamanya. Dia tahu ilmu tentang al-haq yang harus diikuti, ilmu tentang kebatilan yang harus dia jauhi. Namun kenapa dia berpaling dari madina azami Allah wa iyyakum? Kenapa dia tinggalkan hal itu semua? Kenapa dia diikuti oleh syaitan? Kenapa dia disesatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Jawabannya Allah berfirman, walakinnahu akhlaja ilal ardi. Namun dia lebih condong dengan kehidupan dunianya. Punya ilmu? Ya. Bahkan kalau Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki diangkat derajatnya, ya, betul-betul orang yang mulia dulunya yakni bidin azani Allah wa iyyakum walakinnahu akhlada ilal ardi, namun dia termasuk orang-orang yang lebih condong dengan kehidupan dunianya. Akhirnya hilang keikhlasannya dalam mencari kebenaran. Ya. Kalau sudah hilang keikhlasan dalam mencari kebenaran disani bidin azani Allah wa iyyakum, dipalingkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, disesatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah demikian keadaannya, yang dulunya punya ilmu, ditinggalkan ilmunya, tidak mau kembali kepada ilmu tersebut, disani bidina azani Allah wa iyyakum, contoh dengan kesesatan, dengan hawa nafsu, kata Allah subhanahu wa ta'ala, kama saluhu, kama salil kalb. Maka perumpamaan untuk orang yang demikian, seperti seekor anjing. Ya. In tahmil alaihi yalhad, wa in tasrukhu yalhad. Ya. Mau kita gendong tetap menjulurkan lidahnya, kita biarkan juga terus menjulurkan lidahnya. Artinya tidak akan berpengaruh sedikitpun nasihat dari manapun. Ya, mau nasihat saya lembut, tak tersentuh. Sedikit kasar, tak tersentuh. Agak tegas, tidak bergeming di sana bedina azami Allah wa iyyakum. Jika tadi tadi bedina azami Allah wa iyyakum, tidak membuat dirinya sadar di sana bedina azami Allah wa iyyakum. Diumpamakan seperti seekor anjing. Ya. Kita tahu sendiri bagaimana makhluk yang satu ini selalu menjulurkan lidahnya, mau digendong atau mungkin dikasih dot sekalipun, menjulur lidahnya di sana bedina azami Allah wa iyyakum. Tidak berpengaruh. Digendong, wala ditendang, ya, dan seterusnya, terus akan menjulurkan lidah. Artinya, orang yang demikian tidak akan berpengaruh untuknya nasihat seperti apapun nasihat tadi yusani bedina azami Allah wa iyyakum. Ketika hamba tadi sudah disesatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, wajib bagi kita yusani bedina azami Allah wa iyyakum bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala diberi taufik wal hidayah, bisa mengetahui al-haq dan mengetahui sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala jangan sampai dipalingkan hati kita kepada kesesatan, jangan sampai diberi kecondongan kepada kebatilan. Dan kita memohon agar Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga hati kita agar senantiasa ikhlas dalam mencari kebenaran, meniti as-siratal mustaqim. Nah, wajanabu kata beliau, wajanabu at-takallufa fima kuhu. Dan mereka senantiasa menjauhi sikap takalluf, memberat-beratkan diri dalam perkara-perkara yang sudah dijelaskan. Ya, ada kemudahan diambil, tidak perlu memberat-beratkan diri. Dan ketika dan ya Allah wa iyyakum, urusan-urusannya di situ bukan tempatnya akal untuk masuk, tidak perlu berdalam-dalam padanya yusani bidina azani Allah wa iyyakum. Masalah sifat, bagaimana sifat Allah, tidak perlu kita berdalam-dalam padanya yusani bidina azani Allah wa iyyakum. Karena tidak ada berita yang menunjukkan tentang bagaimana hakikat sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian al-huruf al-muqatta'ah, huruf-huruf yang apa namanya terpisah di awal-awal surat. Alif lam mim, alif lam ra, qaf, sad, yasin. Ya. Alif lam mim, qaf, dan seterusnya ya sami bidina azani Allah wa iyyakum yang sekilas. Ya. Tidak kita ketahui maknanya, maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu berdalam-dalam padanya. Ya. Nah. Hakikatnya ya sami bidina azani Allah wa iyyakum. Dengan sikap yang demikian menjauhi sikap takalluf, fasujidu bi'aunillah wa wufiku, sehingga mereka dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala mampu meniti jalan yang lurus dan diberi taufik untuknya. Lam yarghabu 'anil ittiba'i fayabsuru wa lam yujawizhu tazayyudan fayahtadu. Mereka tidak enggan untuk mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW yang menyebabkan terhindar dari sikap kurang dalam menjalankan sebuah kewajiban dan juga tidak menambah-nambahi perkara yang sudah dijelaskan. Banatul billahi waqifun wa alaihi mutawakkilun wa ilaihi ittiba'i atharihim raghibun. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimasukkan ke dalam golongan mereka yang ada di neraka Allah wa iyyakum. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka Allahumma rabbana hamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تفضل بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.